Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Bahasan kemarin, faedah tambahan berhubungan dengan An-Nur yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa macam? Indah ya Hudzaifah. Ada dua, yaitu nur yang itu makhluk, nur yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Nur yang makhluk itulah yang Allah Subhanahu wa taala atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dengan apa? Dengan istilah hijab. Hijabuhun nur. Nah, ada pun nur yang bukan makhluk, yang itu adalah sifat yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ard. Dan juga kemarin kita baca berhubungan dengan perkara takwil. Yang takwil terbagi menjadi dua, apa dan apa indah kasha. Takwil yang sahih maka itu yang diistilahkan dengan tafsir. Yang kedua, takwil yang fasid yang batil maka itulah yang diistilahkan dengan tahrif. Nah, takwil yang batil yang itu adalah tahrif. Ketika seseorang memalingkan makna yang zahir kepada makna yang lemah tanpa qarinah. Bagaimana kita baca kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Wa fi hadzal mawdi'i yaghlatu katsirun minan nas. Ya, sampai sini kan? Hah? Nah. Wa fi hadzal mawdi' yaghlatu katsirun minan nas. Fa innal maqsuda fahmu muradil mutakallim bikalamih. Fa'idha kila makna lafzi kada wa kada. Kana ikhbaran billadhi anal mutakallim. Fa'in lam yakunil khabaru mutabikan kana kadiban alal mutakallim. Nah, pada tempat inilah kebanyakan manusia keliru. Berhubungan dengan apa? Perkara takwil, ikhwan. Bahwasanya hakikat takwil ikhbaru murad ikhbar fi muradil mutakallim, bukan insya. Ya. Karena maksud dari apa? Dari takwil adalah apa? Memahami maksud dari yang berbicara dengan ucapannya. Ini makna takwil asalnya, yaitu apa? Menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan oleh mutakallim. Sehingga apabila dikatakan makna dari lafaz demikian adalah demikian, maka ini berarti pengkhabaran dengan hal yang dimaksudkan oleh mutakallim. Sehingga apabila khabar tersebut tidak mencocoki maksud mutakalim, maka jadinya apa? Jadinya dusta atas mutakalim. Ini jelas, ya Pak. Jadinya kedustaan atas mutakalim. Wa yu'rafu muradul mutakallimi biturukin muta'adidah. Dan maksud dari mutakalim bisa diketahui dengan jalan-jalan yang bermacam-macam. Nah, sekarang akan dibahas tentang apa turuk. Itu jalan-jalan yang dengannya maksud dari mutakalim bisa diketahui. Kenapa? Karena ini harus dipahami, sebab seorang yang mau menafsirkan yang diistilahkan di sini dengan takwil, ya dia harus paham dulu maksud mutakalim, kemudian baru menjelaskan. Kalau penjelasan dia ketika menafsirkan maksud mutakalim adalah tidak mencocoki apa yang diinginkan mutakalim, maka berarti apa? Dusta. Nah, ini bahayanya penafsiran. Minha diantaranya, diantara metode atau jalan untuk bisa mengetahui maksud mutakalim, an yusarriha bi iradati dzalikal makna. Ini yang paling mudah. Yang pertama, mutakalim menegaskan keinginan makna tersebut. Dia tegaskan makna yang aku inginkan demikian. Ini tasriyah. Wa minha an yastamil al-lafdh alladhi lahu ma'nan dhahir bil wad'i. Ya, mutakalim tersebut menggunakan lafaz yang memiliki makna yang jelas secara peletakannya, yaitu secara peletakan makna itu memiliki makna yang jelas secara zahir. Wala yubayyinu bi qarinatin tashabul kalama annahu lam yurid dzalikal makna, dan dia tidak menjelaskan dengan adanya qarinah yang menyertai kalam bahwasanya dia tidak menginginkan makna tersebut. Fa kaifa idza haffa bi kalamihi ma yadullu ala annahu innama arada haqiqatahu wa ma wudi'ala. Terus bagaimana apabila mengelilingi kalam tersebut hal-hal yang menunjukkan bahwasanya memang dia hanyalah menginginkan hakikat dari makna yang lafaz tersebut diletakkan untuknya. Kaqaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Seandainya dikatakan wa kallamallahu Musa seperti ini saja. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan dengan apa? Lafaz yang maknanya zahir secara peletakan bahasa Arab, kallama, yaitu apa? Mengajak bicara, ya tidak? Baik. Bukan makna yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yasta'mila al-lafdhal ladzi lahu ma'nan zahir bil wad'i. Dan Allah tidak menerangkan adanya qarinah yang menyertai kalam tersebut bahwasanya Allah tidak menginginkan makna kalam yang hakiki. Nah, apalagi dalam ayat ini ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah makna hakikah. Di mana? Dengan didatangkan maf'ul mutlak setelahnya, taklima. Baik. Sehingga ini sangat jelas tidak boleh dipalingkan kepada makna yang kata tersebut diletakkan untuk makna tadi. Wa kallamallahu Musa taklima, berarti Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benarnya. Contoh yang lain. Wa innakum tarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna asy-syamsa fi adh-dhuhrati laisa dunaha sahab. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sebagaimana kalian melihat matahari di siang bolong, tidak ada awan sama sekali. Cuman lafaz ayanan yang diinginkan di sini apa? Lafaz yang bagaimana hukumnya? Talha. Lafaz ayanan. Lafaz yang syad. Nah. Walaupun dari sisi makna iya, bahwasanya memang kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Istitarauna dalam lugah Arabiah lafaz tersebut diletakkan untuk makna melihat. Nah, apalagi ada qarinah yang menguatkan dengan tambahan ayanan. Ini seandainya lafadznya sahih. Ini pendalilannya demikian. Wa hadza mimma yaqta'u bihi sami'u lahu bi muradil mutakallim. Maka ini termasuk di antara hal yang memastikan dengannya orang yang mendengar bahwasanya itulah yang dimaksudkan oleh mutakallim. Fa idza akhbara an muradihi bima dalla alaihi haqiqatu lafdhihi alladhi wudi'a lahu ma'al qara'inil mu'akkidah kana shadiqan fi ikhbari. Oleh karena itulah apabila dia mengkhabarkan tentang maksud mutakallim, fa idza akhbara, fa'il dari akhbara as-sami', maka apabila yang mendengar itu mengkhabarkan tentang maksud pembicara dengan apa-apa yang menunjukkan atasnya hakikat lafadznya yang memang lafadz tersebut diletakkan untuk makna tadi bersama dengan qarinah-qarinah yang menguatkan, maka berarti yang mendengar itu, yaitu yang mengkhabarkan maksud mutakallim, dia telah jujur dalam apa pengkhabarannya. Kana shadiqan fi ikhbari. Mafhum? Naam. Wa amma idza ta'awwala al-kalama bima la yadullu alayhi wa laqdarna bihi ma yadullu alayhi fa ikhbaruhu bi anna hadha muraduhu kadhibun alayhi wa huwa ta'wilun bir-ra'yi wa tawahhumun bil-hawa. Adapun apabila dia mentakwilkan kalam dengan hal-hal yang tidak ditunjukkan atasnya, yaitu tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan atas makna yang dia bawakan tadi, juga tidak disertai dengan hal-hal yang menunjukkan hal tersebut, maka pengkhabaran dia bahwasanya itulah yang dimaksudkan oleh mutakallim adalah kedustaan atas mutakallim, dan itu merupakan takwil dengan pemikiran belaka dan pengira-ngiraan dengan hawa nafsu saja. Wa haqiqatul amri anna qawla al-qa'ili nahmiluhu ala kadha aw nata'awwaluhu bi kadha innama huwa min babi daf'i dalalatil lafzi amma wudi'alah. Dan hakikat perkaranya bahwa perkataan seorang pembicara, kami membawa lafaz itu pada makna demikian, atau mengatakan kami mentakwilkan dengan demikian, hanyalah hal tersebut termasuk dalam bab menolak penunjukan lafaz, ya menolak penunjukan suatu lafaz dari makna yang lafaz itu diletakkan untuknya. Paham? Lafaz itu diletakkan untuk makna tersebut tapi ingin ditolak. Misalnya apa? Kalam, kallamallah, kallama diletakkan untuk makna apa? Berbicara, Allah berkata. Nah, ingin ditakwilkan ke makna lain, maka mencari makna yang lain yang tidak jelas, ya. Mengada-adakan makna baru. Fa inna munazi'na Fa inna munazi'ahu lamma ihtajja 'alaihi bihi wa lam yumkinhu daf'u wurudihi dafa'a makna. Sebab munazi'nya yaitu orang atau pihak yang ingin menolak lafaz tersebut, ya, ingin menolak lafaz itu sebenarnya. Tatkala dia lamah taib. Nah, berarti saya ulangi. Fa inna munazi'ahu lamah tujja 'alaihi bihi wa lam yumkinhu daf'u wurudihi dafa'a ma'na. Sebab sesungguhnya orang yang menyelisih, yang ingin mengingkari lafaz tersebut, ikhwan, tatkala dihujat, ya, tatkala dihujat dengan apa? Dengan lafaz tersebut dan tidak memungkinkan dia untuk menolak datangnya lafaz itu, maka dia berusaha untuk menolak maknanya. Kenapa? Karena tidak mungkin menolak lafaz Al-Qur'an, ya, tidak. Tidak mungkin menolak Al-Qur'an. Nah, makanya yang dimampui adalah dengan menolak maknanya. Oh, maknanya bukan hakikat, tapi majaz. Paham? Makanya sebagian Jahmiyah, mereka apa? Mereka betul-betul ingin menghapus, ya, ini wa kallamallahu Musa taklima. Tidak ingin, seandainya mampu untuk menghapusnya, ingin dihapus. Sehingga diubah menjadi wa kallamallaha Musa. Faqala ahminuhu ala khilafi dhahirih. Maka yang dia mampu adalah dengan mengatakan aku membawa kepada makna yang menyelisihi zahirnya. Taib, kenapa? Karena tidak mampu untuk menolak lafadznya. Fa'inqil. Kemudian apabila dikatakan malil hamli makna akhar lam tadkuruhu wa huwa anna al-lafdha lamma istahala an yurada bihi haqiqatuhu wa zahiruhu wa lam yumkin ta'tiluh istadlalna bi wurudihi wa adami iradati zahirihi ala anna majazahu huwa al-murad fahamalnahu alaihi dalalatan labtidaan. Kemudian apabila dikatakan bahkan untuk membawa kepada makna lain, nah, bahkan untuk apa membawa lafaz tersebut, kita ingin memalingkan di sana ada makna yang lain yang kalian belum menyebutkannya, yaitu bahwasanya lafaz tatkala tidak mungkin untuk dimaksudkan dengannya makna hakiki dan makna yang zahir, dan tidak mungkin untuk ditolak, tidak mungkin ditaktil, maka kami berdalil dengan datangnya lafaz tersebut dan tidak diinginkannya makna yang zahir, bahwasanya majasnya itulah yang diinginkan. Nah, di sini sekarang ada alasan lain dari kalangan ahlul ahwa. Kalau tadi dengan mentakwil ke makna yang apa? Yang lemah, yang tidak didukung oleh qarinah. Sekarang seandainya tidak bisa itu, mereka punya cara lain, maksudnya ketika tidak mungkin menolak lafaz, juga tidak mungkin untuk diinginkan atau menunjukkan atau memilih makna yang ghairu zahir, makna yang mereka ingin bawakan, akhirnya mereka ke senjata utama yaitu ini majaz. Jadi majaz yang diinginkan. Maka kami pun bawa kepada makna majaz tersebut dari sisi penunjukannya, bukan sejak awalnya. Maknanya kita, lafadznya kita terima, kata mereka. Ibtidak lafadz kita terima. Lafadznya kita terima, tapi nah, kita bawa penunjukannya kepada majaz. Sehingga ketika ada tangan, misalnya lafadz tangan dibawa kepada majas, maksudnya kekuatan. Ketika ditetapkan sifat na'am cinta, Allah mencintai hamba-hambanya, menurut mereka ini tidak mungkin, ini sekedar majas. Yang diinginkan adalah iradah, keinginan untuk memberikan rahmat saja. Nah, ini na'am senjata utama ahlul bidah juga dengan majas. Makanya Ibnu Qayyim na'am sebut majas ini sebagai taghut. Hil, maka dikatakan kepadanya sebagai jawaban untuk orang-orang yang seperti ini yang apa bertameng dengan majas. Fahadzal makna huwa al-ikhbaru 'anil mutakallim annahu arada. Maka makna ini adalah pengkhabaran dari mutakallim bahwasanya dia menginginkan pengkhabaran atas nama mutakallim bahwasanya dia menginginkan makna itu. Berarti sama dengan takwil. Wa huwa imma sidqun wa imma kadzib, sehingga kemungkinannya jujur, benar atau dusta. Kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Wa minal mumtani'i an yurida khilafa haqiqatihi wa dhahirihi wa la yubayyinu lis-sami'i al-ma'na alladhi arada. Bal di sini yu'rafu atau yukrinu sahabat kalian? Hah? Yukrinu. Nah, dalam cetakan kayaknya lebih dekat yukrinu. Bal yukrinu bi kalamihi ma yu'akkidu iradatal haqiqah. Nah, ini penting ikhwan. Kalimat ini. Ya. Wa minal mumtani, termasuk perkara yang tidak mungkin. An yurida khilafa haqiqatihi wa dhahirihi. Di mana mutakallim menginginkan sesuatu yang menyelisih hakikatnya dan menyelisih zahir, wala yubayyinu lis-sami'il ma'na alladhi aradah, dalam keadaan dia tidak menjelaskan kepada yang mendengar makna yang dia inginkan. Paham? Bahkan menggandengkan dengan kalamnya hal-hal yang menguatkan keinginan makna yang hakiki. Nah, ini kalau diterapkan pada Al-Qur'an sangat jelas, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala seandainya menginginkan makna yang menyelisih hakikat dan makna yang menyelisih zahir kemudian tidak menjelaskan kepada hamba-hambanya makna yang dia inginkan. Paham? Bahkan Allah tambahkan qarinah menunjukkan bahwasanya yang diinginkan memang makna hakiki. Contohnya tadi wa kallamallahu Musa taklima, dengan penambahan taklima. Di ayat yang lain, wa kallamahu rabbu. Ini sangat jelas yang diinginkan makna hakiki. Wa nahnu la namna'u annal mutakallima qad yuridu bi kalamihi khilafa dhahiri idza qasada at-ta'miyata 'ala as-sami'i haitsu yasughu dhalik. Walakinnal munkar an yurida bi kalamihi khilafa haqiqatihi wa dhahirihi idza qasada al-bayana wal idhaha wa ifhama muradih. Ini juga logika yang harus dipahami dengan baik. Ya, kita tidak melarang mutakallim terkadang memang apa menginginkan dengan kalamnya sesuatu yang menyelisih zahir, ya tidak? Kita tidak mengingkari. Apabila dia memang menginginkan untuk takmiyah, untuk menyembunyikan, untuk apa membuat agar tidak terlalu jelas, ya, takmiyah, ya, ingin membuat suatu hal itu sama, ingin nutup-nutupi lah gitu. Ya. Jadi kita tidak melarang itu. Bahwasanya mutakallim terkadang memang menginginkan dengan kalamnya sesuatu yang menyelisih zahirnya apabila dia memang menginginkan untuk menutup-nutupi atas yang mendengar, di mana hal tersebut diperbolehkan. Misalnya ada suatu aib yang enggak pantas untuk disebar, kemudian dia berusaha menggunakan ungkapan-ungkapan kiasan. Selama pada kondisi memang diperbolehkan secara syar'i. Nah, kita tidak mengingkari itu. Akan tapi yang diingkari, ya tatkala mutakallim menginginkan dengan kalamnya yang menyelisih hakikat dan zahir tatkala dia menghendaki bayan dan idgham. Dia menghendaki untuk memberikan penjelasan dan memahamkan maksud yang dia inginkan, yang dia ucapkan. Tapi kok menggunakan kiasan ini, diingkari tidak? Diingkari, kenapa? Karena tidak akan memperjelas, malah memperuat, ya tidak? Karena kata-kata kiasan tidak semuanya paham. Padahal yang diinginkan di sini bayan. Nah, kaifa wal mutakallimu yu'akkidu kalamahu bima yanfil majaz wa yukarriruhu ghayra marrah wa yadribu lahul amthal. Terus bagaimana dalam keadaan mutakallim di sini telah menguatkan kalamnya dengan hal-hal yang menafikan makna majaz dan mengulang-ulangnya. Nah, tidak hanya sekali dan bahkan memberikan untuknya permisalan-permisalan. Seperti tadi contoh saja tentang sifat kalam, kallamallahu Musa taklima ditambahi taklima. Kemudian diulang dalam konteks yang lain yang tidak mungkin diubah-ubah lagi, wa kallamahu rabbuh. Ini contoh yang sangat gamblang. Ya. Ini logika untuk membantah orang-orang ahlul kalam al-filsafah dan Jahmiyah, Mu'tazilah, Ikhwan. Antum pahami dengan baik. Naktawi bihana, subhanakallah, wa bihamdika.